rasa sanksimu dan perasaan. Akan ku sahut cabaran ini kawan, walaupun tak mudah untuk dilaksana. Akan ku tingkatkan jua, Tuhan dan cita-cita. Thank you. Mm-hmm.